wasallam. Sezaman dengan Rasul, sezaman dengan Rasul. Beriman. Nah, beriman dengan Rasul tapi tidak pernah berjumpa. Maka najasi tidak tergolong sahabat. Beliau sezaman dengan sahabat bahkan hijrah yang pertama ke Habasyah. Menjumpai awal-awal Islam dan beriman, masuk Islam, meninggal di atas keislaman di masa sahabat. Agar Rasul masih hidup. Nah, tapi beliau bukan termasuk sahabat. Sehingga definisi sahabat itu mereka-mereka yang sezaman dengan Rasul, pernah berjumpa dengan Rasul, beriman dan meninggal di atas keislaman, itu sahabat. Meskipun sekali berjumpa dengan Rasul, maka disebut sahabat. Nah, adapun mereka-mereka yang masuk Islam, berislam dan meninggal dalam keadaan muslim di zaman Rasulullah dan tidak berjumpa dengan Rasulullah disebut mukhadram. Istilahnya mukhadram. Orang-orang yang berislam di zamannya Rasul tapi tidak sempat berjumpa, tidak sempat bertemu, disebut mukhadram. Nah, ini Najasyi. Beliau rakyatnya Nasoro. Nah, sehingga tatkala meninggal, tidak ada yang ngurusi, tidak ada yang nyolatkan, semuanya Nasoro. Beliau Muslim. Nah, maka tatkala meninggalnya Najasyi, Rasulullah SAW mendapatkan wahyu dari Allah tentang kematian Najasyi. Anak Nabi SAW na'ali sahabat Najasyi yawma mata. Rasulullah mengumumkan kepada para sahabatnya kematian Najasyi. Kemudian diadakan sholatul ghaib. Nah, diadakan sholatul ghaib. Yusallu alaihi. Apa tujuannya? Diumumkan kepada sahabat kematian Najasyi agar dijalankan sholat ghaib. Nah, walianna umata fi ardi kufrin. Wallahu a'lam. Karena Najasyi meninggal di negeri kafir. Nah, masyarakatnya kafir. Nasara. Sehingga tidak ada yang mensolatkan, sehingga disolatkan oleh para sahabat dengan sholatul ghaib. Sehingga sholatul ghaib itu disyariatkan bagi jenazah yang tidak disolatkan oleh seorang pun. Kalau di daerah tersebut ada yang mensolatkannya, maka tidak disyariatkan dijalankan sholatul ghaib. Jadi sholatul ghaib hanya disyariatkan bagi jenazah yang belum disolatkan. Belum disolatkan, dijalankan sholat gaib. Sholat gaib itu sholat yang jenazahnya tidak ada di depannya, disebut sholatul gaib. Baik. Khalifin azan wa azakumullah mang tentang masalah ini ikhtilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Nah, tentang hukum sholatul gaib, ada yang menyatakan mutlak, mutlak disyariatkan. Apakah jenazahnya sudah disolatkan atau belum? Nah, maka boleh menjalankan sholatul ghaib. Baik. Sebagian yang menyatakan sholatul ghaib hanya disyariatkan bagi orang-orang atau bagi jenazah yang belum disolatkan, yang tidak ada yang menyolatkannya. Nah, maka disyariatkan sholatul ghaib. Baik, dan ini pendapat yang kuat. Nah, wallahu a'lam. Jadi khairuddin azani wa azakumullah. Baik. Tiga, mengkhabarkan kematian. Larangan untuk na'yu, na'yu jahiliyah. Na'yu jahiliyah itu keliling kampung, keliling ke kabilah-kabilah mengumumkan kematian pula, disertai dengan pujian-pujian tentang si mayit. Itu namanya na'yu yang terlarang. Nah, ada berusaha dan mengkhabarkan kematian dengan tujuan agar nanti banyak yang mensolatkannya, ini diperbolehkan. Nah, baik itu lewat wasilah langsung telepon atau lewat wasilah WA misalnya, tidak ada masalah. Nah, selama tidak menyerupai na'il jahiliyah yang disukai dengan puji-pujian biografinya, nah prestasinya misalnya. Ini apa nih di nazani wa azakumullah. Apalagi misalnya si mayit memberikan wasiat. Kalau saya mati, saya minta jenazah saya diurusi oleh ikhwah salafiyin. Misalnya, kalau dia sadar di kalangan kampungnya enggak ngerti sunnah, dia khawatir. Nah, untuk nanti diurusi oleh masyarakat sekitarnya yang cara pengurusan yang menjadi sunnah. Dia wasiat demikian. Nah, maka apalagi ikhwah yang mungkin tidak kumpul jadi satu, nah pemberitaannya dia WA untuk kabarkan bulan meninggal. Nah, diharapkan untuk datang dan mengurus jenazahnya lah, guys, dan masalah. Nah, ini ikhwan yang bikin azani wa azakumullah. Baik. Jadi yang dilarang adalah penyebaran pemberitaan kematian sebagaimana orang-orang jahiliyah yang keliling-keliling kampung dan disertai dengan pujian-pujian untuk si mayit. Baik. Kemudian yang ke-9. Kesalahan yang ke-9. Imtina'ul muhadati an ru'yatil qamari wa syu'udi ila sathi wa salam ala al-qaribi duna musafaha. Perempuan yang berkabung karena ditinggal mati oleh suaminya. Nah, tidak mau untuk melihat rembulan. Mungkin di tempat tertentu. Tidak mau naik ke lantai atas, bagian atas. Tidak mau salam kepada kerabatnya, nah, tanpa berjabat tangan. Nah, ini mungkin ada etikot-etikot tertentu di kalangan bangsa Arab. Ya. Kalau di tempat kita, mungkin tidak ada yang model demikian. Nah. Wahada min jumlatul akhtha' sa'i'ah 'indal 'awam. Ini termasuk kesalahan-kesalahan yang menyebar di kalangan masyarakat awam. Wa sunnatu warada bi anna al muhadatha tamna'u an khamsati asya'a min al mubahah. Dan sunnah datang menjelaskan perempuan yang mengadakan masa berkabung, iddah, masa iddah, itu dilarang dari 5 perkara yang asalnya perkara itu mubah. Al-awwal yang pertama, az-zinatu fil malabis. Dilarang untuk menggunakan perhiasan di pakaiannya. Wa tatruku libasal jamila libasal zina wa talbasu ghairahu. Perempuan yang ditinggal mati suaminya enggak boleh pakai pakaian-pakaian yang indah. Pakaian-pakaian yang bagus yang menarik perhatian kaum laki-laki tidak boleh. Nah, pakaian-pakaian yang biasa saja. Yang kedua, atib, minyak wangi, himalbasiha au badaniha. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian di badannya, di pakaiannya atau di badannya, sama. Mutlak ditinggalkan wangi-wangian bagi perempuan yang tinggal mati suaminya selama 4 bulan 10 hari. Nah, illa idza tatahhara min al-hayd, kecuali kalau suci dari haidnya. Fala halika biqatrihi, maka boleh menggunakan minyak wangi secukupnya. Nah, tatkala mandi haid, baik Rasul mengajarkan untuk mengambil minyak wangi sedikit. Ya. Dipakai untuk membersihkan bekas-bekas darahnya. Nah, wala tamtasitu bi tibin wala hanna, tidak boleh bersisir menggunakan wangi-wangian. Mungkin minyak rambut. Nah, dan juga tidak boleh menggunakan hanna. Nah, menggunakan pacar. Jadi, yang ketiga, al-huliyu wala talbasulliyah di'ana minan zina. Tidak boleh menggunakan perhiasan. Lepas kalungnya, dilepas gelangnya, dilepas cincinnya, dilepas. Mungkin itu perhiasannya enggak boleh dipakai selama masa iddah. Nah, ini semuanya untuk menjaga hak suaminya. Jangan sampai sebelum masa iddah berakhir, nah, ada kaum laki-laki yang tertarik kepadanya. Maka dia menjaga itu. Dilarang untuk berhias. Dilarang menggunakan wangi-wangian. Nah, Yang keempat al-kahlu, celak. Dilarang menggunakan celak. Wala tahtahilu wala tolok usbulah takahiyan biha. Nah, jadi tidak boleh menggunakan celak hatta dalam keadaan sakit mata. Mutlak tidak boleh untuk bercelak. Nah, ini apa yang dikira azani wa azim. Celak itu sebagai perhiasan, sebagai perhiasan bagi kaum perempuan. Maka dia tidak boleh untuk berhias dalam masa berkabung selama 4 bulan 10 hari. Nah, yang kelima luzum baitiha allati mata zawji wa hiya fi, tetap di rumah suaminya yang suaminya meninggal di situ. Tidak boleh dia pulang ke rumah orang tuanya. Tinggal di rumah suaminya. Nah, ini perkara-perkara yang harus dijalankan selama 4 bulan 10 hari. Tidak banyak keluar, dia tinggal di rumah. Nah, ditinggalkan perhiasannya, tidak menggunakan wangi-wangian, tidak menggunakan pakaian-pakaian yang indah. Jika keluar karena berurut, mungkin karena berobat atau yang semisalnya. Jadi dia tidak boleh keluar-keluar yang tanpa ada keperluan. Dia tetap di rumahnya. Nah, ini menunjukkan besar sekali haknya dari sang suami. Nah, ini akhwan fillah azani wa azakumullah. Ini kata beliau, "Fahadil umurul khamsah yallati talzamu al-muhadat 'ala zawj." Itu lima perkara yang wajib dijalankan perempuan yang menjalankan masa iddah terhadap suaminya. Wa ma'adaha minal umuri fa mubahun laha, dan selainnya itu boleh. Selainnya yang tidak disebutkan tadi boleh. Fala antab ala minal ba'ati masya'at, dia boleh menjalankan perkara-perkara yang mubah semau dia. Ma'atak wallah wa muraqabati fi kulli halin, disertai dengan ketakwaan dan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Nah, kami begini azani wa azanullah. Nah, ini masa berkabung. Nah, bagi perempuan yang tinggal mati suaminya dari 4 bulan 10 hari. Nah, kecuali jika hamil. Perempuan yang ditinggal mati suami dalam posisi hamil, masa iddahnya sampai hatta talak hablah, sampai selesai kehamilannya. Nah, jadi tatkala ditinggal mati dalam keadaan hamil, ini masa iddahnya itu bisa pendek, bisa lebih panjang. Nah, normalnya 4 bulan 10 hari. Tapi tatkala dia hamil, bisa lebih dari itu. Tatkala suaminya meninggal posisi hamil muda, mungkin baru 2 bulan. Nah, melahirkannya 9 bulan. Maka lama dia masa iddahnya. Dia baru boleh menikah setelah melahirkan anaknya. Nah, ini supaya tidak bercampur, jelas siapa yang dikandungnya. Ada kalanya masa iddah bagi perempuan yang hamil itu lebih pendek dari 4 bulan 10 hari. Nah, suaminya meninggal tatkala hamil tua. Nah, sekarang meninggal, besok melahirkan, selesai masa iddah. Nah, masa iddahnya selesai dengan melahirkan dia. Jadi, ini akhwan fillah azani wa azakumullah. Atau bahkan suaminya belum dikubur dan melahirkan. Nah, selesai masa iddah. Ada kalanya lebih panjang, ada kalanya lebih pendek. Baik. Kemudian yang terakhir yang 10. Tapi selibasi sawatil marah al-mutawafiyah zawjuha, mengkhususkan pakaian hitam bagi perempuan yang suaminya meninggal berkabung dengan menggunakan pakaian hitam. Wahadal libas al-aswad laisa bilazim, dan harus menggunakan pakaian hitam. Fal mar'atu tamtani'u min al-hifil hijadi min libasi zina, perempuan itu dilarang tatkala masa ihdah menggunakan pakaian-pakaian yang indah, pakaian-pakaian yang mencolok, pakaian-pakaian menimbulkan pusat perhatian kaum laki-laki. Min al-alwani zahia, pakaian-pakaian yang warna-warna terang, nah, terang benderang warnanya, mencolok perhatian. Al-malabis al-jamila, atau pakaian-pakaian yang bagus, ini tidak boleh dikenakan. Wa talbasu ba'da dzalika min al-alwan ma syaa'at. Maka silakan menggunakan pakaian semaunya dari warna yang dia sukai. Aswad, nah, apakah itu warna hitam? Nah, azrak ahdar, warna biru, warna hijau, itu serah dia. Yang penting bukan warna-warna yang menimbulkan pusat perhatian kaum laki-laki. Nah, bihaitsu la yakunu libasa zinatin yurghabu fiha. Yang penting pakaiannya bukan pakaian perhiasan yang membuat tertarik orang yang melihatnya. Nah, padahalika kulluhu ta'diman li haqqi zauj. Semuanya itu dalam rangka mengagungkan hak suaminya. Nah, wa qul 'aqdi sabiq, bukan hak akad nikah. Hak tatkala dia mengadakan akad nikah itu besar, sehingga dijaga. Meskipun suaminya sudah meninggal selama 4-10 hari, perempuan sang istri wajib menjaga hak suaminya. Nah, lima rawatumu Atiyah qalat, sebagaimana diriwayatkan oleh Ummu Atiyah, beliau menyatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir, tidak halal bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir an tuhadda fawqa thalathin illa ala zawjin, untuk mengadakan maksud berkabung lebih dari 3 hari kecuali terhadap suaminya. Fa innaha la tahtathilu, maka dia tidak boleh untuk bercelak. Wa la talbas thawban masbughan illa thawbu 'atabin, dia tidak boleh menggunakan pakaian yang dicelup, pakaian yang diwarnai kecuali thawb 'atab. Thawb 'atab itu pakaian Yaman, pakaian apa kain tertentu dari Yaman. Datang masuk tiba, tidak boleh memegang, menyentuh minyak wangi. Illa idza tahara, kecuali jika suci dari hadnya. Nubdatan min qastin aw atharin, maka dia mengambil sedikit dari minyak wangi untuk mandi hadnya. Ini diperbolehkan. Nah, ini ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Baik. Yang ke-10 dari kesalahan-kesalahan tentang masalah jenayah isunya, kalau kita bahas masalah jenayah itu banyak sekali. Nah, di sini hanya globalnya kesalahan-kesalahan tentang masalah jenayah. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Berikutnya 6 kesalahan-kesalahan yang sering kita jumpai di kalangan kaum muslimin. Apa asriyah, kesalahan-kesalahan tentang masalah keluarga, yang berkaitan tentang keluarga. Baik. Di antaranya ada menitifati baina zaujain, tidak cocok, tidak sejalan antara suami istri. Nah, jadi tidak cocok, tidak sejalan suami istri. Wa isharatul masakil li anna sababin, gampang timbul masalah, gampang timbul permasalahan, baik dengan sebab sekecil apapun. Nah, sebab sekecil apapun timbul masalah, timbul cekcok antara suami istri. Wa tasahul bi'asrati bil ma'ruf, bermudah-mudahan untuk bermuamalah, bergaul dengan baik antara suami istri. Nah, ini akhwani fi din a'zani wa a'zakumullah. Baik. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika beliau menyebutkan tanda-tanda seorang itu bahagia, beliau sebutkan banyak, salah satunya poin yang terakhir, poin yang kelima. Nah, diberikan istri yang sejalan dengan dia, cocok satu pandangan. Nah, maka Rasul juga menyebutkan termasuk min sa'adatil mar'i, termasuk kebahagiaan seorang itu dari al-mar'atu salihah, diberikan istri yang salihah. Nah, karena ikhwan fillah azani wa a'azakumullah, kalau kemudian suami dan istri tidak selaras, sejalan dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya, ini banyak muskilah, banyak terjadi permasalahan. Nah, maka beliau itu menyebutkan di sini, wa zauju yang bagi lau ayas biro, maka suami itu diharapkan untuk bisa bersabar. Nah, banyak sabar menghadapi istrinya. Ada ma'awat jamin imro'atih, dari kebengkokan istrinya. Perempuan itu kata sunnah sutun din wa akal, kurang agamanya, kurang akalnya, lebih mengedepankan perasaannya, lebih mengedepankan emosinya. Sehingga laki-laki yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kepala rumah tangga, kaum laki-laki yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ar-rijal qawwamuna 'ala nisa, laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan, maka dia harus menggunakan akal sehatnya, kepalanya dingin, tetap bersabar menghadapi istrinya. Kalau kemudian sama-sama tidak sabar, tidak akan berjalan lama rumah tangga itu, karena yang dia nikahi adalah seorang perempuan dari bangsa manusia yang banyak kekurangan yang akan dia dapati, bukan seorang bidadari setia. Nah, ini khana fi din azni wa a'zakumullah. Baik, maka nasihat beliau, wa 'alayya an tasbira kadzalika, bagi sang istri juga harus bersabar. Suaminya itu dari bangsa manusia, bukan dari kalangan malaikat. Nah, ini sama-sama sadar. Ini banyak dibangun tatkala awal pernikahan, sadar. Nah, istri itu bukan bidadari, manusia biasa yang banyak kesalahan. Nah, kemudian juga sang istri juga merasa suami itu bukan seorang malaikat, yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Sama-sama manusia, yang banyak kesalahan. Yang Allah sebutkan baik bahwasanya tukhti'una billayli wan nahar. Kalian hamba-hambaku berbuat salah, billayli wan nahar, di malam hari dan di siang hari. Manusia itu tempat berbuat kesalahan. Nah, sehingga ini poin yang harus disadari oleh setiap pasangan. Diharapkan sabar melihat kekurangan yang ada pada pasangan masing-masingnya. Sehingga nasihat beliau, hamidahullah, ayas dia, sabar. Suami sabar melihat kelakuan istrinya. Sabar itu bukan berarti membiarkan. Biarkan bukan itu. Istri juga kata beliau, wa'aliyah, wajib bagi istri, antas dia kata dia, bersabar pula dengan kekurangan yang ada pada suaminya. Sama-sama menyadarinya. Baik. Wa 'alaiha tajannabul ghadab. Maka hendaknya menjauhi kemarahan. Berupaya baik agar tidak marah suaminya. Demikian pula suaminya berupaya agar istrinya tidak marah dengan kelakuannya. Kalau Allah sallallahu alaihi wasallam mengusir la takdzab, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila memberikan wasiat, jangan marah. Fa idza ghadiba ahaduhuma istahabba lil akhar as-sabr. Kalau salah satunya sedang marah, apakah itu suaminya atau mungkin istrinya, kata beliau memberikan nasihat, istahabba lil akhar as-sabr, maka yang lainnya diharapkan sabar. Yang lainnya diharapkan sabar. Jika suaminya sedang marah-marah, istrinya sabar. Jika mungkin sebaliknya, istrinya yang marah, suaminya sabar. Jadi saling menahan diri. Kalau kemudian bekal sabar ini tidak dimiliki masing-masing orang, maka rumah tangga itu enggak akan berjalan lama. Karena ikhwan fillah a'zani wa a'zakumullah, tadi kita sebutkan Allah menyatakan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kalian tukhti'u nabilai liwana. Malam salah, siang juga salah. Terus berbuat salah. Baik. Apalagi yang namanya suami istri hidup bareng satu rumah. Aktivitas per detik itu bisa disaksikan. Sehingga kesalahan yang selama ini tidak terpantau, sekarang terlihat. Ternyata istriku banyak salahnya. Dalam masa proses pernikahan, seakan-akan calon istrinya seorang perempuan yang sempurna. Tidak ada kesalahan sedikit pun. Tidak ada cacat sedikit pun. Demikian pula bayangkan sang perempuan. Membayangkan suaminya itu laki-laki yang sempurna. Tatkala masuk hari pernikahan, mungkin baru satu hari menjadi pernikahan, baru muncul kemudian ternyata apa yang dia bayangkan tidak semuanya benar. Ini ikhwan yang bikin a'zani wa a'azakumullah. Baik, maka bekal yang beliau anjurkan as-sabr, sabar. Sabar. Sabar itu memang berat. Sabar itu amalan yang paling berat. Gampang orang menasihatkan, susah untuk diamalkan. Sehingga Ali bin Abi Thalib menyatakan as-sabru biman zilati raksi minal jasad. Sabar itu kedudukannya seperti kepala di anggota badan. Jadi kalau orang itu gak punya kesabaran, kayak orang tanpa kepala, mengerikan. Sabar. Berat. Sabru. Sabar itu baik, dia berupaya untuk menahan amarahnya. Sabar. Menahan amarahnya itu tidak meluapkan amarahnya, padahal dalam keadaan dia itu mampu untuk meluapkan amarahnya. Itu namanya sabar. Kalau orang gak mampu dan takut meluapkan amarahnya, kemudian gak marah, itu bukan sabar. Itu namanya takut. Beda sabar dengan takut. Dia apa, disakiti. Dia bisa balas. Bahkan dia yakin menang, dia balas, mampu dia. Tapi dia bersabar melihat masalah yang didapatkan lebih besar dengan kesabaran saya. Berupaya dia tekan, upaya-upaya pemberontakan dalam hatinya. Panas. Makanya itu disebut sabar. Tapi kalau jadi sakit itu orang yang secara hitungan matematis, kalau melawan kalah dan dia tidak berani, itu bukan sabar. Maka sabar itu balasannya luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mungkin sering kita ulang-ulang. Hamba-hamba Allah yang disebut ke Rasulullah sab'atun, ada 7 golongan yang mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu, dan naungan pada hari itu. 7 golongan yang nantinya di padang mahsyar akan mendapatkan naungan arsy-Nya Allah. Bukan naungan zat-Nya Allah. Naungan arsy-Nya Allah. Tatkala matahari didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia kepanasan selama 50,000 tahun lamanya. Manusia berdiri di padang mahsyar menunggu diputuskan keputusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang kemudian berkeringat sampai ke mata kaki. Ada yang sampai mulutnya, saking panasnya, saking takutnya. saking bingungnya ada mereka, mereka yang Allah berikan naungan dengan arsnya tidak mengalami kepanasan. Nah, dan tujuh golongan ini, nah, al-imamul adil, ya, pemimpin yang adil sampai akhirnya, nah, sampai kemudian orang-orang yang berzikir di malam hari sendirian kemudian meneteskan air mata, tujuh golongan itu kalau kita lihat amalan-amalan mereka semuanya berbekal kesabaran. Misalnya contoh, baik, kita tidak akan bahas semuanya. Contoh satu, Imamul Adil. Yang namanya penguasa itu apapun yang dia mau akan bisa dijalankan kalau dia punya kekuasaan. Dia mau mengambil suara rakyat yang mampu dan bisa, gampang. Mau dia siksa seluruh rakyat mampu dan gampang, bisa itu. Tapi dia tekan. Hawa nafsunya ingin menguasai seluruh harta rakyatnya, dia tekan. Dia berbuat adil. Dia menjalankan kewajiban dia. Dia berikan hak rakyatnya, adil dia. Nah, dia tekan hawa nafsunya, maka dia mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan juga salah satunya, laki-laki yang mendapatkan tawaran zina dari seorang perempuan. La taman sobin rajamali, perempuan yang memiliki kedudukan, memiliki kekayaan dan memiliki kecantikan. Nah, tidak ada salah satu penolaknya yang mau perempuannya. Nah, dalam keadaan perempuan yang nawari zina ini tidak ada celah untuk ditolak. Dari si kaya dia kaya, kedudukan dia memiliki kedudukan. Kecantikan dia memiliki kecantikan, tidak ada faktor untuk ditolak. Nah, kaya, kedudukannya, kecantikannya, dan ini yang disebut ke Rasulullah, perempuan itu dinikahi karena sebab-sebab ini. Nah, lijamaliha, karena kecantikannya, wali hasabiha, karena keturunannya. Nah, kemudian wali maliha, karena kekayaannya. Ini semuanya faktor dinikahi seorang perempuan. Tapi kalau laki-laki dikawin zina, nah, dia menyatakan ini akhafullah, aku takut kepada Allah. Dia membuat dia tidak menjalankannya karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, posisi istrinya Imra'atul Aziz senang kepada Yusuf alaihissalam. Demikian pula Yusuf alaihissalam cenderung kepada istrinya Imra'atul Aziz, perempuan Al-Aziz. Nah, sama-sama senang. Tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih yang menghalangi takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tidak ada faktor yang ditolak. Nah, kedua-duanya sama-sama ingin, sama-sama tertarik, sama-sama senang. Nah, apa yang bikin halangannya? Nah, hanya semata-mata takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah pun memberikan balasan. Nah, diberikan naungan, tidak mendapatkan kepanasan selama di padang mahsyar. Ini ikhwan bikin azani wa azakumullah. Demikian pula mereka-mereka yang bersedekah. Nah, yang digambarkan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Kebanyakan orang kalau sedekah pengin dicatat di papan pengumuman bulan. Sebagai demikian, ada perasaan bangga, ada perasaan senang kalau orang-orang bicarakan dia. Oh, pulang juga demikian senang. Itu kebiasaan orang. Nah, tapi dia tekan, tidak senang. Rupanya dia sembunyikan sedekahnya agar masyarakat tidak tahu. Ini kan di luar kebiasaan. Itu luar biasa untuk memperoleh ini. Kenapa? Dia harus tahan hawa nafsunya. Sadar dia. Nah, maka dia itu mendapatkan balasan yang sama. Nah, demikian pula fani bin Nazari wa azakumullah, salah satu disebutkan pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah. Pemuda yang biasanya gemar untuk berbuat kemaksiatan, ya, gampang terpengaruh dengan lingkungan sekitar. Ini kok tiba-tiba ada seorang yang rajin ke masjid. Semuanya kaum tua, atau yang muda. Nah, hadir di majelis taklim, yang lainnya pada di tempat-tempat kemaksiatan kaum muda. Nah, apakah dia itu tertarik? Mungkin tertarik. Teman-temannya berangkat sana mungkin tertarik, tapi dia berupaya untuk menghadap langsung. Nah, sabar dia. Maka seluruh dari poin-poin yang disebutkan tujuh golongan tersebut semuanya mengerucut kesabaran mereka. Nah, maka lepas itu dina azza wa azza kumuloh. Tatkala seorang diberikan anugerah sabar, itu telah diberikan anugerah luar biasa. Nah, sabar. Sehingga ini juga bekal yang penting dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Karena kita berjalan berpasangan dengan manusia yang banyak kesalahan. Nah, maka nasihat beliau, bagi kaum suami, sabar apabila melihat kelakuan istrinya. Nah, demikian pula istrinya, sabar apabila melihat kekurangan suaminya. Maka kalau dua-duanya berbekal kesabaran, insya Allah langgeng ya rumahnya. Nah, maka poin awal yang beliau nasihatkan, as-sabru. Nah, kalau pasangannya pas marah, jangan diladeni. Nah, jangan tambah marah, sehingga dia akan pecah. Ya, makanya akan jadi perceraian. Nah, maka diharapkan, baik. Maka tadi kita sebutkan Allah tunjuk laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Kenapa? Laki-laki bisa berpikir jernih. Nah, jangan kita sebagai kepala rumah tangga itu berpikiran sebagaimana perempuan mengandalkan perasaan. Makanya talak itu diberikan diamanahkan kepada sang suami bukan kepada istri. Nah, kenapa? Kata para ulama, seandainya talak dengan istri, mungkin satu hari suaminya bisa ditalak 10 kali. Nah, karena dia menggunakan perasaan. Minta belanja kasih sedikit, tak cerai kamu. Nah, asbab yang paling ringan menimbulkan perceraian. Sehingga dari perceraian, talak itu tidak di tangan istri, tapi di tangan suami. Nah, maka sebagai seorang yang Allah lebihkan dari kaum perempuan, maka jangan kemudian kita bersikap sebagaimana perempuan. Dalam menjalankan rumah tangga, kita memainkan perasaan kita. Ini apa yang dikatakan Azani wa Azakumul. Ini kata beliau, wa tarkil mujaratil ghadabi bil ghadabi li alla yadkhula syaitan. Dan tinggalkan melawan kemarahan dengan kemarahan, itu akan mendatangkan masuknya syaitan. Itu masuknya syaitan. Nah, senang syaitan itu dikasih tugas untuk membuat keributan di rumah tangga, membuat perceraian. Disebutkan dalam sebuah hadis, tatkala iblis mengumpulkan anak buahnya di dalam syaitan, laporan apa yang dijalankan hari ini, laporan. Nah, kami telah menyatakan demikian-demikian. Oh, kamu belum berbuat apa-apa. Tatkala ada yang laporan, saya bisa memisahkan bulan dari belana, membuat perceraian. Langsung dia didudukkan di samping iblis, diberikan mahkota. Nah, mendapatkan penghargaan yang luar biasa tingginya, tatkala bisa menceraikan suami istri. Itu tujuannya syaitan. Nah, makrifan yang bikin azani wa azakumullah, kata beliau berikan nasihat, tatkala pasangannya itu marah, jangan dilawan dengan itu pintu masuknya syaitan. Wa ala zauji musahabatu imraati bil ma'ruf. Maka bagi sang suami itu mempergauli istrinya dengan baik. Nah, qala ta'ala wa ansiruhunna bil ma'ruf. Dalam surat An-Nisa ayat yang ke-19. Pergaulilah perempuan itu dengan baik. Nah, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam istausu bin nisa. Berwasiatlah kepada perempuan dengan baik. Nah, ini semua yang menunjukkan sabar itu tidak berarti meninggalkan nasihat. Melihat istrinya salah, sabar, tapi kasih nasihat. Bukan dijarno, bukan dibiarkan. Nah, kasih nasihat itu namanya sabar. Baik. Wa fil haditsil akhar annahu qala, dalam hadis yang lain yang beliau menyatakan, amalul mukmin iman asmuhum khuluqan. Sebaik-baik sesempurna-sempurna seorang mukmin keimanannya, yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum li nisa'in khuluqa. Dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya terhadap istrinya. Terhadap istrinya. Karena sering kita jumpai. Masya Allah, seorang itu baik dengan orang lain. Baik dengan tetangga yang mendapatkan pujian yang luar biasa di luar rumah. Ketika telah masuk ke dalam rumah. Sikap yang baik kepada tetangganya, sikap yang baik kepada teman-teman tidak ditunjukkan kepada istrinya. Tidak ada sikap lembut dengan istrinya. Jauh, sangat jauh berbeda. Antara dia beraktivitas di dalam rumah dengan di luar rumah. Ini menyelisih hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik seorang yang beriman adalah mereka-mereka yang paling baik akhlaknya kepada istrinya. Khamis ini nanzani wa azakumullah. Kadang seorang itu menjaga nama baik, perbuatan baik dia, sikap baik dia di luar rumahnya seakan-akan kesenuan dibuat-buat. Tapi kalau dia sudah masuk ke rumah tangga, ke rumahnya, sikap lembut yang dia tunjukkan kepada masyarakat sekitar tidak ada sama sekali. Yang ada sifat keras, kaku terhadap istrinya. Ini kebalik. Nah, ini tidak sedikit yang demikian. Nah, ini kan bidina azani wa azakumullah. Baik. Rawahu Tirmidzi wa Ahmad wa laqul Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Baik. Wa ala al-mar'ati an tuhsina li zawjiha. Bagi sang istri hendaknya dia berbuat baik kepada suaminya. Nah, timbal balik. Wa tuti'ahu fi ma amara bihi fi ma laysa bi ma'siyati mentaati. Nah, mentaati suaminya, perintah suaminya selama tidak mengandung kemaksiatan. Nah, selama perintahnya bukan perintah maksiat. Walla takhruja min baiti illa bi ridha. Tidak keluar rumah kecuali dengan ridhonya, izin. Ini perkara yang sepele, dianggap remeh sama kaum perempuan. Keluar rumah enggak pernah izin kepada suaminya. Rasul menyebutkan perempuan itu sebagaimana budak tawanan terhadap suaminya. Nah, tidak main-main tawanan. Maka tadi disebutkan setelah ditinggal mati suaminya selama 14-10 hari dia tidak boleh nikah. Besar sekali suaminya. Nah, maka tentulah dia mau keluar rumah izin kepada suaminya. Atau mungkin kalau suaminya mau berangkat kerja dia nanti izin saya mau ke rumah umukulan misalnya, izin dulu. Nah, jadi ini aturan dalam Islam. Baik. Walahal jannah in sadaqat wa ata'at. Maka dia akan mendapatkan surga jika dia jujur dan jika dia mentaati suaminya. Rasulullah SAW menyatakan dalam hadis yang Ummu Salamah, ayyuma imra'atin matat wa zawjuha radin anda dakhala al-jannah. Perempuan manapun yang meninggal dalam badan suami itu ridha, maka dia dakhalat jannah. Dia akan masuk ke dalam surga. Rawi Ibnu Majah. Nah, ini kan bidinah misalnya wa azakumullah. Ini perkara-perkara yang sering disepelekan oleh kaum istri. Nah, tatkala suaminya berangkat kerja dia pun keluar rumah beraktivitas. Padahal kewajiban perempuan wakar nasi buyutikumnya. Tetaplah tinggal di rumah-rumah kalian. Seorang perempuan yang tinggal di rumah itu dalam rangka menjalankan perintah Allah itu ibadah. Nah, jadi tinggalnya seorang perempuan di dalam rumah itu sebuah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan bagi perempuan. Dan itulah yang diupayakan orang-orang kafir untuk rusak. Nah, dibikin perempuan itu keluar rumah dengan berbagai macam aktivitasnya. Padahal hukum asalnya perempuan itu di rumah. Dia tidak boleh keluar rumah. Kecuali dalam perkara-perkara yang darurat. Nah, sesuai dengan bacaan Rasulullah Allah yang menyebutkan, nah, perempuan itu enggak perlu ke pasar. Nah, bukan tempat lapar nanti boleh tikun. Tempatnya perempuan itu di rumah. Di rumah itu untuk ibadah, dapat pahala di rumah itu. Nah, maka beliau sebutkan kalau suami itu masih bisa membelikan ketua ke pasar, enggak perlu ikut istrinya itu. Tinggalnya ke pasar ini suaminya ke pasar selesai, enggak perlu ikut. Oh, jikan perempuan itu di rumah. Sekarang tidak usung masalah ini. Nah, harta ketukup bangunan istrinya itu. Nah, milik, nanti pakai keramik yang mana rumahnya, pakai genteng yang model mana, pintu yang model mana, ikut ke tubuh bangunan. Nah, apa keperluannya? Nah, dia sebutkan, alhamdulillah, istri itu di rumah. Nah, Aisyah radhiyallahu anha itu menangis sampai akhir kehidupan beliau. Beliau menyesal tatkala keluar dalam perang jihad. Menangis. Nah, penyesalan keluar rumah. Nah, dan ini sudah tidak terpakai. Nah, perempuan-perempuan muslimah pada senang untuk keluar rumahnya. Jadi itu memang programnya orang-orang kafir. Ya. Dibikin enggak kerasan di rumah. Nah, ini ikhwan fillah na'udzani wa a'udzukumullah. Jadi hendaknya diingat. Nah, tatkala perempuan tinggal di rumah itu menjalankan ibadah karena perintah Allah. Faqarna fi buyutikunna. Nah, maka baik sekarang banyak perempuan-perempuan yang kerja di luar rumah. Nah, buru-buru pagi itu perempuan semuanya. Nah, suaminya di rumah. Suaminya bagian antar jemput. Nah, kebalik. Nah, tugas siapa terusan? Nah, ngecek istrinya. Nah, kebalik sudah. Padahal sebutkan kerja lukawamuna Indonesia. Laki-laki itu pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, kenapa? Karena laki-laki itu dilebihkan dari perempuan. Nah, dilebihkan dari perempuan. Jadi laki-laki tidak butuh wali. Jalan menikah, perempuan butuh wali. Itu salah satunya kelebihan yang Allah sebutkan. Jadi laki-laki dijadikan sebagai hakim, perempuan tidak ada yang sebagai hakim. Nah, maka banyak banyak poin-poin kok bulan laki-laki dari perempuan. Maka ikhwan fillah azani wa azakumullah. Jadi perempuan setelah beraktivitas di luar rumahnya, nah, itu perlu izin kepada suaminya. Atau setelah dia mau puasa sunnah, nah, setelah suaminya ada di rumah, maka dia harus izin kepada suaminya. Kalau besarnya hak suaminya, nah, nanti akan disebutkan. Baik. Kemudian yang terakhir, ada terakhir disebutkan oleh Imam Ahmad Abdurrahman bin Auf, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalatil mar'atu khamsaha." Jika perempuan itu sholat lima waktu, wasomat sahroha dan puasa Ramadhan, wahab juga farjaha, dia menjaga kemaluannya, wahab zaujaha dan dia mentaati suaminya, kilalaha dikatakan kepadanya, ukhulil jannah tami ay abu abil jannah tisyikti, masuklah kamu ke dalam surga. Nah, semau kamu masuk pintu dari yang sebelah mana, dari pintu manapun dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu tatkala menjalankan salat lima waktu. Tatkala menjalankan puasa Ramadan, ini semuanya wajib. Nah, tatkala menjaga kemaluannya. Tatkala suaminya pergi, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga kehormatan suaminya. Dia tidak beraktivitas membuat tercemar suaminya, nama suaminya. Nah, dia mentaati suaminya, maka dia mendapatkan balasan surga. Tidak disebutkan puasa-puasa sunnahnya, tidak disebutkan salat-salat sunnahnya, tidak ada. Tidak disebutkan sedekah-sedekahnya, tidak ada. Nah, dia mendapatkan surga dengan menjaga perkara-perkara yang wajib, salat lima waktu, puasa Ramadan. Ini gampang, amal-amal ini gampang. Omong wajib banyak yang menjalankan. Nah, kemudian dia menjaga kehormatan dirinya, menjaga kemaluannya. Ini agak susah. Nah, beliau butuh sabar untuk tetap tinggal di rumah. Nah, dan yang terakhir ini juga berat. Waqa'at zaujaha, mentaati suaminya. Nah, maka balasannya luar biasa. Mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang bersedekah awalnya sembunyi-sembunyi ikhlas, kemudian waktu berjalan ternyata kok ada yang tahu. Dia bersedekah dengan nominal yang besar. Kemudian timbul dalam hatinya perasaan senang. Senang. Baik. Apa ini merusak keikhlasan? Apa itu merusak ibadahnya? Baik. Pembahasan muslim aja. Dilihat dari ibadah masing-masingnya. Ibadah yang berkaitan dari awal sampai akhir atau ibadah yang sudah selesai. Misalnya sholat. Suatu ibadah dari takbir sampai salam. Nah, jika di tengah-tengahnya itu ada ketidakikhlasan, maka dia berpengaruh dengan akhirnya. Tapi kalau sedekah sudah selesai, sedekah lagi di awalnya ikhlas. Nah, kemudian ternyata kok ada yang tahu. Nah, kemudian timbul rasa senang, ya sudah selesai sedekahnya. Nah, tinggal dia berupaya untuk menahan hawa nafsunya. Sehingga kalau orang sebutkan minta mengambil amal termasuk kesempurnaan amal, ini salah satunya disebutkan lima. Salah satunya jadi menganggap kecil perkara baik yang kita jalankan. Nah, menganggap kecil perkara baik yang kita jalankan. Nah, apa sih imbasnya? Kalau seorang merasa apa yang jalan itu besar, terus sudah tidak berlanjut, terus makhluk kecil. Nah, saya sudah bersaudara banyak. Tapi kalau kita merasa kecil, ada dorongan untuk lagi. Untuk ini, sama kesempurnaan amal. Nah, amal hamba akan sempurna jika dia menganggap kecil apa yang telah dia jalankan. Nah, ini juga terkait dengan muamal hubungan seorang dengan saudaranya. Al-ma'ruf yang dia jalankan untuk orang lain dianggap kecil. Nah, jadi dianggap kecil. Kemudian ma'ruf yang dia terima dari temannya dianggap besar. Kebaikan yang dia dapatkan dari seseorang dianggap itu besar, luar biasa. Tapi kebaikan yang dia berikan kepada temannya anggap itu sebagai perkara yang kecil. Nah, wallahu a'lam. Insyaallah dalam pertemuan yang akan kita akan masuk melanjutkan tentang akhlak dalam hubungan rumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.